engkau begini jadinya. Orang yang kucinta dikawin paksa, orang yang kucinta dikawin paksa. Tiga tahun lamanya kami berpacaran, kini tiba hari hanya saya tak diterima. Diterima sedang dimabuk kebayang diambil orang. Apa hendak dikata, dirimu bukan jodohku, karena de orang tua hancur harapanku. Bapisah kita, ku doakan semoga engkau bahagia. Ku doakan semoga engkau bahagia. Sungguh tiada ku sangka begini jadinya. Orang yang ku cinta dikawin paksa, orang yang ku cinta dikawin paksa. Tiga tahun lamanya kami berpacaran, kini tiba hari hanya saya tak diterima. Tak diterima, tak diterima. Sedang dimabuk kebayang diambil orang. Apa hendak dikata, dirimu bukan jodohku, karena de orang tua hancur harapanku. Bisa kita, ku doakan semoga engkau bahagia. Ku doakan semoga engkau bahagia. Ku doakan semoga engkau bahagia. Ku doakan semoga engkau bahagia. bangnan kundang kanti kalulang anu induk bang kundang nganian indak lama rebut induk bangnan kundang kanti telah benang bolehlah nang gunung yo bang kain kelambu carilah kain yo bang paut telah benang bolehlah nang gunung yo bang kain kelambu Situlah duduk yo bang, badanlah kau.